Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 11 Safar 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 19 Oktober 2018, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Ciamis, dan sekitarnya, serta para pemirsa Surau TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan biografi sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan hadis nomor 25, ya, hadis nomor 25. Sehingga malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji matan atau redaksi hadis yang ada di hadapan kita, yang akan kita baca kembali insyaallah. Hadis itu berbunyi, an Jabirin radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Rasul SAW yang bernama Jabir. Siapa? Jabir, semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin sadaqah, setiap perbuatan baik berpahala sedekah. Setiap perbuatan baik berpahala sedekah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Sebelum kita kupas redaksi hadis ini, setiap amal kebaikan berpahala sedekah, saya ingin sedikit menyampaikan catatan Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Di dalam hadis ini beliau mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari. Padahal di dalam Sahih Muslim ada hadis ini. Di dalam Sahih Muslim juga ada hadis ini, kullu ma'rufin sedekah, setiap amal kebajikan terhitung berpahala sedekah. Kenapa Imam Ibnu Hajar tidak mengatakan muttafaqun alaih? Padahal hadis ini juga ada dalam Sahih Muslim. Kalau muttafaqun alaih berarti kan dua-duanya, Bukhari ada, Muslim ada. Padahal hadis ini di Sahih Muslim juga ada. Kenapa Imam Ibnu Hajar tidak menyebutkan hadis ini muttafaqun alaih? Apa kira-kira beliau enggak tahu kalau hadis ini ada dalam Sahih Muslim? Kayaknya ya kecil ya, tipis kemungkinan Imam Ibnu Hajar enggak tahu kalau hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Kata para ulama, betul hadis yang serupa ada dalam Sahih Muslim. Cuman sahabat yang meriwayatkan berbeda. Kalau dalam Sahih Bukhari sahabat yang meriwayatkan siapa tadi namanya? Jabir. Kalau yang dalam Sahih Muslim, sahabat yang meriwayatkan bukan Jabir, tapi Hudzaifah. Siapa? Hudzaifah. Redaksinya sama, tapi sahabatnya berbeda. Nah, penggunaan istilah muttafaqun alaih yang disepakati oleh dua imam itu apabila redaksinya sama, sahabatnya juga sama, itu baru istilahnya muttafaqun alaih. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ini pelajaran sedikit tentang istilah apa? Muttafaqun alaih. Kita masuk kepada redaksi hadis ini. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap amal kebajikan berpahala sedekah. Setiap amal kebajikan. Amal kebajikan itu banyak atau sedikit? Bukan banyak, tapi banyak. Kata orang Jawa Timur. Banyak banget. Berarti hadis ini cakupannya amat sangat luas sekali. Ini hadis ini setahun dibahas gak selesai. Karena amal kebajikan itu banyak banget. Padahal redaksinya pendek banget. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan berpahala sedekah. Tapi kalau dikupas, luasnya luar biasa. Sehingga sebagian ulama mengkategorikan hadis ini termasuk mukjizat Rasulullah SAW. Mukjizat Rasul banyak enggak? Banyak. Salah satu mukjizat Rasul SAW adalah Jawami'ul Kalim. Apa? Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu adalah ungkapannya singkat, akan tetapi kandungannya padat dan luas. Inilah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan tidak dimiliki oleh orang lain. Bahkan para nabi selain beliau SAW pun tidak memiliki keistimewaan itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Fudziltu 'alal anbiya'i bi sittin." Aku dikaruniai oleh Allah 6 keistimewaan. Yang 6-6-nya ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Berapa? 6. Kita hitung ya. Yang pertama, u'titu jawami'al kalim. Yang pertama, aku dikaruni oleh Allah jawami'ul kalim. Apa tadi jawami'ul kalim? Ngomongnya sedikit, kandungannya luas. Nek dewek, ngomongnya akeh, orang di sini. Sebagian dari kita, enggak semuanya. Bukan sebagian, banyak di antara kita. Kadang-kadang kita ngobrol 2 jam, 2 jam ngobrol. Dari 2 jam ini, ya, kira-kira yang bisa nambah timbangan kebaikan itu berapa? Ngobrol, ngalor, ngidul. Ini keistimewaan yang pertama, Rasulullah SAW dikaruniai oleh Allah jawami'ul kalim. Salah satu dari jawami'ul kalim hadis yang ada di hadapan kita. Kullu ma'rufin sadaqah. Kita bahas enggak yang kedua, ketiga, kelima? Bahas. Sebutin aja ya. Karena kita sudah ketemu yang kita cari. Jadi tadi kan kita bahas bahwa jawami'ul kalim mukjizat. Sudah kita bawakan dalilnya. Cuman karena Nabi SAW sedang menyampaikan 6, maka mau gak mau ya daripada penasaran malah ngelindur ya, ngimpi apa ya sing nomor roro telu papat limanya. Yang kedua, wanusirtu birru'bi. Aku dibantu oleh Allah untuk mengalahkan musuh. keistimewaan yang kedua. Nabi SAW berkata, wa nusirtu birru'bi. Aku dibantu oleh Allah untuk mengalahkan musuh dengan perasaan takut yang Allah timpakan kepada musuh-musuhku. Di dalam riwayat lain, masirata syahrin. Satu bulan sebelum musuh ketemu dengan aku sudah ketakutan. Ini keistimewaan yang keberapa? Dua. Mentalnya sudah jatuh duluan sebelum ketemu. Kapan? Satu bulan sebelum ketemu. Musuhnya sudah down. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim. Yang ketiga, harta rampasan perang halal untuk kami miliki. Karena kalau nabi-nabi sebelumnya, harta rampasan perang dikumpulkan kemudian dimusnahkan, tidak boleh diambil, enggak boleh dibagi. Empat, waju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida. Yang keempat, Allah jadikan bumi untukku semuanya suci dan bisa untuk sholat. Allah jadikan bumi untukku suci semuanya dan bisa untuk sholat. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita sedang keluar kemana saja kecuali kamar mandi ya, atau kandang babi ya, kemana kita keluar hiking, piknik, kok di situ nggak ada masjid, ya sudah, dimanapun kita berada silakan sholat di situ karena tempat itu suci dan bisa digunakan untuk sholat. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, wa ursiltu ilal khalqi kaffah. Aku diutus untuk seluruh makhluk. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya diutus hanya kepada kaumnya saja. Nabi Musa hanya kepada kaumnya Nabi Musa. Nabi Isa hanya kepada kaumnya Nabi Isa, Bani Israel. Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada seluruh makhluk, seluruh manusia. Bahkan bukan hanya manusia, termasuk jin. Ini yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, yang terakhir. Wa khutima biyan nabiyuna. Dan yang keenam adalah, aku menjadi penutup seluruh nabi. Tidak ada nabi sesudahku. Ini adalah enam keistimewaan Rasul SAW. Yang pertama adalah jawami'ul kalim. Hadis ini termasuk jawami'ul kalim. Mari kita kupas agar kita bisa membayangkan bagaimana luasnya isi kandungan hadis ini. Kullu ma'rufin, setiap amal kebajikan. Seperti yang kita katakan tadi, amal kebajikan itu banyak banget. Entah itu yang sifatnya hablum minallah atau yang sifatnya hablum minan nas. Entah itu amal saleh yang hubungannya antara kita dengan Allah seperti salat, terus apa lagi? Puasa, terus haji, ya. Serta amalan-amalan yang hubungannya hablum minan nas, hubungannya dengan manusia. Apa contohnya? Birrul walidain, terus menghormati tetangga, menghormati tamu, senyum, sedekah, menolong orang lain, tidak pelit kepada anak dan istri, ya. Bikinin kopi buat suami, itu amal soleh bukan? Amal soleh. Mulanya pada ngaji ya. Bojone dicek. Ya, men pada enggak gawe kopi. Seluruh amal kebajikan tersebut sedekah. alias berpahala seperti sedekah. Jadi jangan dipikir jenengan bu bikinkan kopi buat bapak, buat suami jenengan itu gak ada pahala. Ada pahalanya. Sebagaimana jenengan bersikap lembut wahai para bapak kepada istri jenengan, ketemu dengan istri senyum, itu juga bisa berpahala sedekah. Sehingga hadis ini menggambarkan kepada kita betapa luasnya pintu-pintu kebaikan. Habis ini gak boleh ada alasan lagi buat orang yang ekonominya terbatas nyong sedekah karo apa. Gak ada alasan. Siapapun bisa melakukan amal kebajikan sekalipun dia tidak punya duit. Maka yang ada di hadapan kita adalah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ada pembangunan masjid. Yang kaya nyumbang semen. Ada yang nyumbang keramik, ada yang nyumbang pasir, ada yang nyumbang bata, ada yang nyumbang kusen kabean nyong. Besi kabean nyong. Ya terus sing ora duwe kusen. Sing ora duwe semen. Nyumbang pakai apa? Tenaga. Tanya, kapan ini jadwal pengecoran? Oh, anu nganggo kae. Apa jenenge? Molen. Aduh, iki kepriwe ya? Ya wis, kapan jadwale ngaduk? Nek ngaduk kan saben dina. Ngaduk-adukan itu bikin adukan setiap hari, masang bata. Ya wis akulah ganti ini ya, sedina. Masya Allah, temenan apa sedina kuat gue. Yang gak terbiasa gue nembe berapa kali saja sudah. Kayak kerja bakti ngecor itu, yang amatir ya. Yang pegangannya biasanya pulpen, komputer ya. Itu sekali ikut kerja bakti sehari, pegele seminggu. Tidak masalah, pegelin jenengan insya Allah berpahala. Jadi ma'ruf, amal kebajikan itu tidak mesti yang namanya dengan uang. Bisa dengan tenaga. Ustaz, mesti wis dadi ustaz. Terus saya nyumbang pakai apa? Ya pakai tenaga, apalagi ustaz. Subhanallah. Perawatan masjid. Perawatan ini lebih lama daripada pembangunan. Dan rata-rata perawatan itu lebih sulit daripada pembangunan. Bangun sih paling setahun, rong tahun, telung tahun, bahkan ada yang 6 bulan. Proyek-proyek kan 6 bulan. Tapi perawatannya bertahun-tahun. Perawatan apa Ustaz? Ya Allah, nyapu. Apa maning? Ngepel. Apa maning? Gosoki kloset. Ustadz, masa itu amal soleh? Amal soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan umatku yang baik dan yang tidak baik." Yang baik dan yang buruk dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Nih, wahai Muhammad, amalan umatmu nih yang baik ini, yang jelek ini. Kemudian beliau bersabda, "Fa wajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anil tariq." Ternyata aku lihat, aku saksikan salah satu di antara amal soleh yang dilakukan umatku adalah ketika ada di antara mereka melihat sesuatu yang mengganggu di jalan, kemudian dia singkirkan. Ini amal soleh. Sampelnya itu. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, wa wajadtu fi masawi a'maliha annukha'ata takunu fil masjid la tudfan. Dan aku lihat salah satu di antara keburukan yang dilakukan oleh umatku ketika ada di antara mereka melihat umbel. Umbel, tahu umbel? Ingus. Di lantai masjid, kemudian tidak dia timbun. Apa maksudnya? Pada saat itu, di zaman Rasul SAW, lantai masjidnya masih pasir. Belum seperti sekarang. Sekarang bukan hanya keramik, tapi karpet. Kalau ada orang di zaman itu masuk ke masjid, kok ngelihat ada umbel? Ustaz, masa ana wong sisih? Ya iya. Ada orang sisih di mana? Di masjid. Kok dia ngelihat nemplok kuning, ana lalerem nih? Kok tidak dia tutup? Dia tutup dengan apa? Pasir, wong pasir tinggal ditutup. Selesai. Lalere kan bingung mau kemana lagi. Gak ada. Kalau seandainya ada seorang melihat umbel di masjid atau ludah di masjid, kemudian dia tidak timbun dengan pasir yang ada di situ, maka ini termasuk perbuatan buruk. Silakan Anda analogikan, Anda kiaskan dengan kotoran-kotoran yang ada di masjid di zaman ini. Apa contohnya? Kotoran cecek. Pernah jenengan lihat ada kotoran cecek ketika lagi sujud? Pernah. Terus ke priwe? Ya minggir, Ustaz. Iya minggir, ya iya. Masa sih disujudi orang. Terus setelah minggir apa? Ya contohnya, cukup apa? Tisu. Terus ambil. Terus dibungkus. Kau balik, buang tempat sampah. Kalau tidak kita bersihkan itu termasuk perbuatan buruk. Berarti kalau dibersihkan itu termasuk perbuatan baik. Kira-kira kalau orang semasjid ini sekarang berapa yang hadir kira-kira? 1000, kalau penuh 1000, apa iya loh? Ini kalau semuanya punya kepedulian seperti itu, orang nana kotoran cecek, temenan. Tapi masalahnya banyak di antara kita terkena virus C, cuek. Malah ngotori masjid. Mangan permen pas lagi pengajian, bungkusnya merasa selisipakan dong isor apa? Karpet. Orang keton niki. Subhanallah. Ini amal soleh, jemaah. Ini kebaikan, ini berpahala sedekah. Yeah. Kalau toh ada kotak lewat kita enggak bawa duit, ya ngapain kek? Itu ada gelas-gelas misalnya orang habis minum. Apa ada di antara kita yang lanyung top orang beli di situ lanyung arep apa? Membayi di situ gelas. Sabunin di gawa. Berapaan sih? 500. 500. Ya. Lebih larang mendoane, Mbok. Kita kan senang ketika kita ketemu gelas sudah apa? Bersih. Wah, Ustaz nak kayak gue sih marbot gue ngapa? Loh, sing ngoli pahala marbotnya tok. Yang butuh pahala emang cuma marbot saja. Emang kita enggak butuh pahala? Kalau kayak gitu nanti diborong semuanya pahalanya sama marbot. Lihat masuk ke WC, iki kok klosete kayane awalnya putih, siki dening dadi kuning. Ya. Tengok kanan, tengok kanan, tengok kiri. Oh, ana sikate jebule. Ambil. Ya engko ketinggalan jamaah, Zat. Imane mulane makasing. Kasih. Atau habis sholat. Kosok. Kelihatan kinclong, bisa nggo ngilo, ya. Alhamdulillah. Dan enggak perlu tanda tangan kinyong sing mersiki ora usah. Ya. Go ngapa? Yang penting bersih, orang masuk sesudahnya. Saya tanya, kalau jenengan masuk kamar mandi, klosete kinclong ke brewe? Seneng. Ya. Nyaman. Bikin orang seperti itu. Jadi amal soleh di dalam agama kita itu amat sangat luas sekali. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syams. Setiap hari anak Adam harus mensedekahi setiap sendi yang ada di tubuh. Setiap hari kita punya tugas untuk mensedekahi setiap sendi yang ada dalam tubuh kita. Kenapa disedekahi? Sebagai wujud syukur kita kepada Allah, sendi itu sehat. Sehatnya sendi yang ada dalam tubuh kita, nikmat atau tidak? Nikmat. Kayak ngapa jajal rasane wong kecedit. Ya lara, ya mesti lara. Gak bisa tidur. Miring sini salah. Itu padahal cuma gangguan di satu sendi. Padahal di dalam tubuh kita ada berapa sendi? 360 sendi, kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim. Berarti setiap hari ada 360 sendi yang perlu kita sedekahi. Jenengan sedekah pengpira sedina? Ya, paling pas pengajian malam setu, Ustaz. Gue pun nek ora kelalen gawe duit. Setiap hari 360 sendi perlu disedekahi sebagai wujud syukur kita atas nikmatnya karunia itu yang Allah berikan kepada kita. Stadio 360 nek 1 perak padha ya wis pira gue? 3.600 ya lumayan Ustaz. Maka Nabi SAW melanjutkan sabdanya menjelaskan betapa luasnya makna sedekah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya'dilu bainal itsnaini sadaqah, berbuat adil antara dua orang itu terhitung sedekah. Berbuat adil itu bagaimana Ustaz? Ada anak kita, kakak adik tukaran. Yang pertama kali usil siapa? Kakaknya. Kemudian adiknya merespon. Bagaimana berbuat adil kepada dua orang yang sedang berseteru ini? Ya, dengan menasehati. Ya. Kemudian mengatakan, siapa tadi yang mulai? Kakak. Terus adik gimana? Bales. Bagus enggak bales? Enggak bagus. Kakak, bagus enggak kamu ngusilin adik? Enggak bagus. Besok jangan diulangi ya. Ini namanya berbuat adil. Ada sebagian orang tua, ketika dua-duanya nangis, langsung, ceber lorone, wis ngana, bubar. Ini apa sih? Berbuat adil, sedekah. Jadilah pendengar yang baik. Siapa yang salah? Gak mesti yang namanya yang tua itu mesti salah. Kadang ada sebagian orang tua ngambil jalan pintas, wis mesike sing gedhe sing salah ki. Belum tentu, bisa jadi yang kecil yang usil duluan. Nabi SAW melanjutkan sabdanya, "Wa yu'inu ar-rajulu 'ala dabbati fa yahmilu 'alayha." Termasuk sedekah pula ketika kita punya kelebihan space, tempat dalam tunggangan kita, kemudian kita persilahkan orang lain untuk ikut naik bonceng, itu juga termasuk sedekah. Dengan berangkat kemana? Masjid. Boncengannya kosong. Lihat di jalan ada orang pakai peci, ya. Wah, ini kayaknya Arab masjid. Berhenti, monggo Pak, kulo dereaken ya istilahnya. Monggo kulo dereaken, silakan. Ya. Oh, matur nuwun Mas. Masya Allah. Oh, mboten Mas, kulo badhe merampah mawon. Oh, nggih, mboten apa-apa. Pahala. Ya. Jangan cuma monggo Mbak. Mbak ditawari. Mbah-mbah malah dibiarkan, ya. Kemudian beliau lanjutkan, au yarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah. Atau juga termasuk shadaqah kita membantu mengangkatkan barang bawaan milik orang lain. Kita lihat ada orang keberatan muatan. Ya. Sedangkan kita punya kendaraan yang bisa untuk membantu barang tersebut, untuk dinaikkan ke kendaraan kita, atau minimal kita bantu dia untuk mengangkatkan barang itu ke kendaraannya. Contoh misalnya, kadang-kadang kita sering pulang dari masjid lewat jalan, di jalan itu ada orang naik sepeda bawa damen. Damen apa? Pohon padi. Menggunung gede. Mungkin dia di rumahnya punya sapi. Ya, pakai sepeda. Tahu-tahu bertiup apa? Angin bus. Ogel. Akhirnya jatuh. Ya. Bagaimana repotnya dia untuk mengangkat lagi? Ya, dia bingung nyekeli sepedanya, megangin sepedanya, dia juga bingung siapa yang mengangkatkan. Sedangkan kita lewat. Oh ya. Bu, berhenti dulu toh. Bosan tuh sanggup baju kopi kau yang biye, nganggup baju koko. Terus kenapa? Dia kan nggak sholat Ustaz. Taunya kalau dia nggak sholat. Terus kalau nggak sholat emang nggak dibantu. Siapa tahu dengan kita bantu dia, dia jadi mau sholat. Ya. Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Ucapan yang baik juga sedekah. Ucapan yang baik, ngomong yang baik itu sedekah. Banyak di antara kita kalau bicara asal bicara. Banyak di antara kita tidak memikirkan apakah ucapan yang saya ucapkan ini menyakiti hati teman saya atau tidak. Menyakiti hati istri saya atau tidak. Banyak para suami bicara sama istrinya asal bicara. Tidak memilih kata-kata. Tidak seperti ketika dia ngomong sama bosnya yang ada di kantor. Tidak seperti dia ngomong dengan rekan bisnisnya yang sedang terlibat bisnis bersama. Kalau ngomong sama bosnya, masya Allah, nuwun sewu. Ya. Sopan sekali. Begitu sama istrinya. Cok, bocok. Pilih kata-kata itu adalah sedekah. Memilih kata yang baik itu sedekah. Nabi SAW melanjutkan, wa kullu khutwatin yakhthuha ila sholati shadaqah. Setiap langkah yang kita ayunkan menuju ke masjid itu juga sedekah. Makanya banyak di antara ulama dahulu senang ketika rumahnya jauh dari masjid. Karena sedekahnya semakin banyak. Nabi tutup sabdanya, wa yumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Dan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan itu juga termasuk sedekah. Lihat apa yang disampaikan Rasul SAW tadi, poin-poin tadi. Ada yang sifatnya hablum minallah, ada yang sifatnya hablum minannas. Hablum minallah contohnya tadi jalan ke masjid. Hablum minannas tadi apa? Bantu orang, boncengin orang. Cakupan perbuatan baik itu amat sangat luas sekali. Saya tambahkan, dalam Sahih Muslim hadis yang sama, cuman sedikit berbeda redaksinya. Nabi SAW sampaikan setelah menyebutkan bahwa setiap sendi dalam tubuh kita itu perlu disedekahi setiap hari, beliau katakan fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap kita mengucapkan subhanallah itu jadi sadaqah. Alhamdulillah, berarti 360 ini bisa kita wakili dengan ada yang tasbih, kemudian beliau katakan wa kullu tahmidatin shadaqah, setiap mengucapkan alhamdulillah juga shadaqah, wa kullu tahlilatin shadaqah, setiap kita mengucapkan la ilaha illallah juga shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqah, setiap mengucapkan Allahu akbar itu juga shadaqah. Berarti ya lumayan ya Ustaz, 33 bisa dipira gue. Itu kalau dibaca, ya, kadang-kadang habis sholat langsung ger. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, dan amar ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, nahi munkar juga sadaqah. Wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma minad duha. Dan sedekah 360 itu bisa digantikan dengan 2 rakaat salat duha. Alhamdulillah. Berarti ngesuk rosa bantu wong sing kaboten. Kayak gue ya. Lihat Nabi SAW bagaimana kasih contoh. Yang pertama tadi banyak hablum minallah, hablum minannas. Yang kedua ini banyak hablum minallah, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, salat duha. Itu kan hablum minallah. Tapi jangan lupa Nabi SAW tadi sebutkan hablum minannas. Maka jangan sampai timpang di dalam melakukan amal kebajikan. Ada seorang suami masya Allah, kalau sholat jamaah rajinnya luar biasa. Kalau hadir pengajian rajinnya luar biasa. Tapi kalau sama istri dan anak-anaknya seremnya luar biasa. Jadi kalau suaminya pulang itu satu rumah itu sunyi, senyap, ya. Semuanya gemeter, kayak ketemu apa? Kayak ketemu singa. Dan dia bangga seperti itu. Bembok, saya kan punya kewibawaan. Kue jadi kewibawa, mas. Ya. Bukan seperti itu kewibawaan. Sebaliknya ada suami yang masya Allah sayang sama istri dan anaknya, tapi tidak tahu sholat. Dia benar baik. Ya. Harus seimbang. Harus apa? Seimbang. Ada anak yang masya Allah rajin puasa Senin Kemis, akan tetapi sama orang tuanya tidak berbuat baik. Ini juga keliru. Ada seorang ulama namanya Muhammad Ibnul Munkadir. Siapa? Muhammad Ibnul Munkadir. Dia punya saudara namanya Umar. Siapa? Umar. Umar Ibnu. La ilaha illallah. Ya Munkadir lah. Wong Muhammad bin Munkadir punya saudara namanya Umar. Berarti Umar bin Munkadir. Ramane pada. Ya. Sudah belum? Belum. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Siapa tadi nama ulamanya? Muhammad bin Munkadir. Beliau berkata, Bata Umar yusalli wa bittu aghmizu rijla ummi. Pada suatu malam, saudaraku Umar menghabiskan malamnya untuk sholat tahajud. Sedangkan aku menghabiskan malam itu untuk memijiti kaki ibuku. Umar ngapain? Sholat tahajud. Muhammad mijiti kaki ibunya. Apa kata Muhammad? Wa ma uhibbu anna lailati bi lailatihi. Aku tidak ingin apa yang aku kerjakan di malam itu digantikan oleh Umar. Aku tidak iri Ketika Umar tahajud, sedangkan aku mijiti ibuku. Kenapa? Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama berpahala. Muhammad Ibnu Munkadir ini mengajarkan kepada kita betapa luasnya pintu untuk beramal. Ngambilin minuman buat ibu. Menyiapkan makanan yang terbaru buat ibu. Namanya sesuatu yang baru itu kan apa? Enak. Makanya sambal apa? Sambal dadaan itu lebih enak daripada sambal mawesuk apa mending wingi. Ya. Yeah. Sesuatu yang baru, ya, buah, sayur, lauk yang baru diangkat, itu enak. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa saat kita menyediakan makanan buat orang tua kita yang terbaru, itu bukan sedekah, itu bukan amal soleh, itu amal soleh. Sehingga Muhammad bin Munkadir tidak merasa minder, tidak merasa berkecil hati ketika saudaranya Umar menghabiskan malamnya dengan qiyamul lail. Dan ini bukan dalam rangka untuk meremehkan ibadah namanya qiyamul lail, tidak. Afdhalus salati ba'dal maktubati qiyamul lail. Salat yang paling utama, yang paling istimewa setelah salat fardu adalah salat malam, salat tahajud. Kita tidak sedang memungkiri keistimewaan qiyamul lail, akan tetapi qiyamul lail bukan satu-satunya ibadah. Ketika kita melihat ibu kita enggak bisa tidur karena pegel-pegel, kemudian kita habiskan waktu kita untuk memijiti ibu kita sehingga ibu kita bisa beristirahat, itu berpahala, bahkan mungkin bisa lebih besar daripada pahala qiyamul lail. Berarti ngasuh rasa tahajud, ya orang kaya gue. Intinya jangan sampai timpang dalam hablum minallah dengan hablum minannas. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap amal kebajikan adalah sadaqah. Tasbih sadaqah, bantu orang sadaqah, ini sadaqah, ini sadaqah. Berarti ngasuh ra perlu sadaqah. Ya tidak, sedekah juga termasuk perbuatan baik. Ya. Ada yang sedekah dengan hartanya, ada yang sedekah dengan tasbihnya, ada yang sedekah dengan tahlilnya, ada yang sedekah dengan membantu orang lain, ada yang sedekah dengan birrul walidain, ada yang sedekah dengan berjalan ke masjid sehingga pintu menuju ke surga itu dibuka oleh Allah seluas-luasnya. Pengumuman. Pekan depan libur. Pekan depan libur insya Allah. Masuk lagi pertemuan berikutnya. Besok juga jadwalnya Tazkiyatun Nafs libur lagi. Dan besok pagi Fikih Asmaul Husna juga libur. Ini banyak libur Ustaz. Ya, karena satu dan lain hal. Karena satu dan lain hal. Ustaz, ini panjang ini. Ini pengalaman dari jamaah putri. Beliau prihatin dengan kondisi sebagian jamaah putri dan anak-anaknya. Baik itu di lantai atas atau di bawah, di auditorium. Banyak jamaah yang membawa anaknya namun kurang bertanggung jawab dalam mengkondisikan. Sehingga mengganggu jamaah yang lain ketika sholat dan saat kajian. Apalagi ada sebagian orang tua yang bersikap acuh, malah asyik main HP atau ngobrol dengan jamaah yang lain sehingga tidak fokus mendengarkan kajian. Bahkan sempat ada anak yang mengucapkan kata-kata yang kurang sopan kepada temannya tapi enggak ditegur sama ibunya. Tapi ibunya malah tetap asyik dengan HP-nya dan geng ngobrolnya sampai kajian selesai. Masya Allah. Ini apa mangkat mengenai ini karena ngobrol tok? Arab jawab WA datakan Bung Jenson. Nang omah bae. Ya. Terus di mana akhlak dan adab yang harus diajarkan orang tua kepada anak-anaknya? Mohon bimbingannya. Ya. Sudah sering saya sampaikan. Ya. Jadi kalau bawa anak itu tanggung jawab. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk banyak anak. Itu bukan sekedar banyak anak. Tapi banyak anak dan tanggung jawab. Anaknya akeh ora tanggung jawab. Ngerepoti nanti di dunia dan di akhirat. Bukan hanya repot di dunia, repot di akhirat. Tanggung jawab dong. Ya. Maka kalau bawa anak, pegang anaknya, duduk suruh depan di depan kita. Jangan kita biarkan anak lari sana lari sini. Ustaz yang namanya anak kecil, Ustaz suruh duduk lama enggak bisa, Ustaz dilatih. Kalau perlu dia sukanya apa? Bawakan buku gambar, bawakan buku cerita, bawakan pulas, krayon, suruh apa? Mewarnai. Bikin aktivitas apa yang anak ini tidak? Kelayapan kemana-mana. Ya udah Ustaz kasih HP main game. Salah maning. Masjid tulanan game. Ya. Cari aktivitas yang lainnya yang tidak mengganggu orang lain. Jenengan itu ke masjid hadir pengajian belum tentu dapat pahala. Malah bisa dapat dosa. Ya itu anaknya yang kelayapan kemana-mana. Teriak sana, teriak sini dari atas. Bi. Abinya. Tanggung jawab dong. Pengen dapat pahala atau pengen dapat dosa. Jangan sampai kita pulang-pulang dari masjid ini malah bawa dosa. Apalagi ketika waktunya sholat. Jadi ketika jenengan lagi ngaji, merasa bawa anak, jangan sampai lupa. Ada sebagian orang tua nanti anaknya, aku sih mau gawa anak apa orang ya. Cebule ketinggalan di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kejadian nyata loh ya, saya bukan lagi ngarang dongeng. Ini nyata ini. Gudul ngomah, bu si anaknya nanti. Loh, sini nanti ya. Jangan gitu dong. Ya. Ini kejadian bukan di Prokerto. Ya. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.